بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، إن شاء الله kita akan lanjutkan kajian fikih kita dan kita akan masuk kepada fikih salat Id. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang bermanfaat dan diambilnya penuh dengan berkah dan diambil darinya ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah taala faslun pasal yaitu pasal tentang sholat id dua id yaitu sholat idul fitri dan sholat idul adha. Wa sholatul idain fardhu kifayatin wa waktuha ka sholatid duha. Hukum sholat id kayaknya udah weh. Tapi nggak apa-apa, muraja bentar. Sholat id hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Apabila ada sekelompok orang yang cukup mendirikan sholat id, maka tidak ada dosa bagi yang lain. Wa waqtuha ka sholatid duha. Waktunya ada seperti sholat duha. Kapan awal sholat duha? Setelah syuruq. Sekitar mungkin 10 sampai 15 menit setelah syuruq. Wa akhiruhu az-zawal. Sampai kapan? Sampai zawal. Zawal itu berarti menunjukkan sudah mau masuknya waktu zuhur. Fa in lam yu'lam bil 'id illa ba'dah sallu min al-ghad qada'an. Apabila orang tidak mengetahui bahwa hari ini Id, taunya kapan? Taunya ketika udah ba'dah, ketika udah zawal. Maka sholatnya itu mulai besok. Jadi kapan sholat Id itu mulai besok? Ketika satu orang dia mengetahui sholat Idnya telat. Mengetahui hari Idul Fitri atau Idul Adha itu telat. Telatnya kapan? Telatnya itu setelah zawal. Jadi kalau misalnya dia tahu bahwa hari ini sholat id, ternyata dia misalnya contoh dia puasa. Wah, hari ini kan puasa. Terus datang keluarganya jam, contoh misalnya jam 1 siang. Ya ini udah lewat zawal. Loh, antum kok puasa? Ini kan hari ini hari id. Maka dia taunya itu jam 1 siang. Lalu bagaimana sholat idnya? Sholat idnya besok. Sallu minal ghad qada'an, diqada' salat idnya. Wa syurita li wujubiha syurutu jum'ah. Siapa yang wajib untuk melaksanakan salat id yaitu sama kayak yang wajib melakukan salat Jumat. Siapa aja itu? Muslim, mukallaf, bukan budak. Laki-laki. Lagi di tempat aslinya, tempat asal, bukan musafir. Masya Allah, Nathan luar biasa nih. Baik, jadi yang wajib untuk melaksanakan sholat id adalah sama kayak yang wajib untuk melaksanakan sholat Jumat. Walisihatiha, dan untuk sholat id itu supaya sah, maka dia itu adalah istitanun. Dia itu bukan musafir dan wa'adadul jum'ah. Dan jumlahnya itu sama kayak jumlah sholat Jum'at, yaitu berapa? 40 hari. Ini ketika kalau mau menunaikan sholat id pada waktunya. Kalau udah qadha, maka kalau udah qadha, ya bisa qadha sendirian. Nggak harus nunggu 40 orang lagi. Baik. Jadi kalau misalnya sholat id pada waktunya, itu pada ini nih, maka dia harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya dia bukan musafir dan sholat tersebut dilaksanakan dengan jumlah orang kayak sholat Jumat, yaitu 40 orang. Adapun kalau misalnya udah lupa kayak begini atau nggak tahu dan waktu zawal udah lewat, pokoknya kalau misalnya sholat idnya itu adalah qadha, maka 40 orang ini juga artinya bukan merupakan syarat sah. Sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, lakin tusannu liman fatathu au ba'duha au yaqdiyaha wa ala sifatiha afdal. Dan barang siapa yang luput dari sholat id, barang siapa yang luput dari sholat id, maka kata penulis di sini, jadi barang siapa yang luput dari sholat id atau sebagian, contohnya imamnya udah sholat satu rokaat, dia baru datang di rokaat kedua. Dia datang di rokaat kedua, maka nanti setelah itu ya berarti dia tinggal ngelanjutin rokaat, nambah satu rokaat lagi. Atau dia ketinggalan sekaligus, sebagiannya nggak dapat, atau kayak di sini telat sampai zawal, maka dia bisa mengqadha. Sehingga di sini merupakan salah satu perbedaan antara sholat Jumat dengan sholat Id, itu adalah kalau sholat Id bisa diqadha. Kalau sholat Jumat nggak bisa diqadha, bisanya diganti dengan sholat zuhur. Tapi kalau sholat Id bisa diqadha. Bagaimana cara qadhanya? Wa ala sifatiha afdal. Ya persis kayak sholat Id. Persis seperti sholat Id. Ini merupakan afdol. Artinya kalau walaupun kita mengqadha sholat Id, maka takbirnya tetap rokaat pertama 7 kali dan di rokaat kedua 5 kali. Wa ala sifatiha afdol. Dalam artian kalau misalnya gak mau pakai takbir tambahan, cuma mau sekali aja langsung al-fatihah, maka itu juga gak apa-apa, gak masalah. Tapi yang jelas kalau afdolnya, maka dilaksanakan persis seperti bagaimana orang melaksanakan sunnah-sunnah dalam sholat ini. Kemudian yang selanjutnya, kata penulis rahimahullah ta'ala, yang disunahkan dalam sholat id, apa saja? Yang disunahkan dalam sholat id yaitu watusan nufis sahro, sunnah sholat id. Ketika anda sebut sholat id berarti masuk di dalamnya sholat idul fitri dan sholat idul adha. Yang pertama dilaksanakan di tanah lapang. Tetapi tanah lapangnya jangan sampai safar jauh gitu. Tanah lapang yang dekat-dekat aja. Tanah lapang yang dekat-dekat, nah di situ. Jangan sampai kejauhan. Kejauhan gara-gara enggak tanah lapang, gedung semua dia sampai safar hanya untuk mencari tanah lapang. Tapi alhamdulillah kita paham bahwa biasanya kalau di Indonesia juga sholat Id itu sholatnya itu di tanah lapang, di tanah lapangan. Dan ini merupakan sunnah dan makruh hukumnya kalau bisa sholat di lapangan, dia malah milih sholat di masjid tanpa udzur. Gak ada hujan, gak ada apa segala macam, tanah lapang tersedia. Dia malah milih sholat id di dalam masjid. Maka memilih sholat id di dalam masjid tanpa udzur hukumnya makruh. Yang sunnah itu adalah sholat di tanah lapang, kecuali di Mekah. Kalau Mekah, yang sunnah sholatnya di mana? Di Masjidil Haram. Kalau di Madinah? Di Madinah di tanah lapang. Di Madinah di tanah lapang. Cuma karena sekarang orangnya udah banyak, tanah lapangnya juga gak cukup. Jadi yang cukup di Madinah itu adalah Masjidin Nabawi. Tetapi secara hukum asal, kalau di Mekah Masjidil Haram, di selain Mekah maka yang sunnah untuk sholat id itu adalah di tanah lapang. Kemudian yang kedua, wa ta'khiru sholati fitr, mengakhirkan sholat Idul Fitri. Nah, makanya ini kalau misalnya kita jadi DKM masjid, itu biasanya sebaiknya dibedain. Dibedain antara sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Kenapa? Kalau sholat Idul Fitri itu diakhirkan, dan kalau sholat Idul Adha dia diawalkan. Jadi kalau misalnya kita panitia masjid, kita udah susun tuh. Kalau misalnya Idul Fitri, karena sunnahnya diakhirkan, sholat Idul Fitri itu jam 7. Sholat Idul Adha 6:30. Gitu. Jangan disamain. Kalau sekarang kan banyak yang sama tuh. Mau Idul Fitri, Idul Adha 6:30 semua. Atau Idul Fitri, Idul Adha jam 7 semua. Tapi yang sunnah itu adalah sholat Idul Fitri itu diakhirkan, sedangkan sholat Idul Adha dia diawalkan, sebagaimana di sini kata penulis rahimahullahu ta'ala. Nanti akan disinggung. Ta'khiru sholati fitr, bahwa mengakhirkan sholat Idul Fitri, dan juga kalau sholat Idul Fitri itu adalah wa'aklun qoblaha. Mengakhirkan sholat Idul Fitri, dan sunnahnya kalau dalam sholat Idul Fitri itu makan dulu. Yang sunnahnya itu makan tepat sahur. Makan korma sebelum sholat. Sebelum dia berangkat, dia makan dulu. Jadi sabar aja dulu. Kan biasanya sholat Idul Fitri kan, wah lebaran nih. Wah udah mau ini, wah dia langsung sikat aja. Ya kan, tupatnya, ininya, segala macam, opornya, wah masya Allah. Tapi yang sunnah makan dulu. Yang sunnah makan dulu, abis makan baru dia berangkat sholat. Wa taqdimu adha, dan juga mengawalkan sholat Idul Adha, wa tarku aklin qoblaha limudhahhin. Adapun kalau sholat Idul Adha, maka yang sunnah itu tidak makan terlebih dahulu. Bagi siapa? Bagi yang menyembelih. Kalau nggak menyembelih gimana Ustaz? Kalau yang nggak menyembelih maka dia boleh milih mau makan dulu, oke, nggak mau makan juga nggak apa-apa, tetapi nggak ada yang afdol. Sama aja, mau makan dulu oke, nggak mau makan pun juga nggak apa-apa. Tetapi kalau dia menyembelih, maka dia nggak makan, dia langsung sholat, dan dijadikan makanan pertama dia hari itu adalah makanan sembelihannya. Maksudnya yang kurban? Yang kurban, iya ya Allah, benar. Yang kurban, bukan tukang potong ibu. Maksudnya yang kurban. Jadi kalau dia, antum kurban nggak? Anak kurban. Oh kalau kurban berarti sebelum sholat antum nggak usah makan. Sampai kapan? Ya kalau bisa makanan yang pertama antum makan itu adalah makanan hasil sembelihan atau hasil kurban antum. Hasil kurban antum. Tetapi kalau misalnya Idul Fitri, maka alhamdulillah kita tahu bahwa sunnahnya itu adalah makan dulu. Wa yusalliha rak'ataini qabla al-khutbah. Nah, baik Idul Adha ataupun salat Idul Fitr, baik salat Idul Fitri maupun salat Idul Adha, maka rakaatnya berapa? Salat berapa rakaat? 2 rakaat. Rak'ataini qabla al-khutbah. Pelaksanaannya 2 rakaat dilaksanakan sebelum atau sesudah khutbah? Khutbah dulu baru sholat atau sholat dulu baru khutbah? Sholat dulu baru khutbah. Kemudian yang selanjutnya, kata penulis rahimahullah ta'ala, yukabbiru fil ula ba'dal istiftah wa qabla ta'awudi wal kira'ah sitta. Nah, dua rakaat, bagaimana dua rakaatnya itu, ini kita ambil di sini, dua rakaatnya itu adalah rakaat yang pertama, di sini kata penulis, yukabbiru fil ula, rakaat pertama. Rakaat pertama setelah membaca istiftah dan sebelum membaca ta'awud dan kiro'ah ditakbir 6 kali. Jadi 6 kalinya itu setelah istiftah dan sebelum ta'awud dan kiro'ah. Jadi kalau misalnya kita rakaat pertama sholat id, dia Allahu Akbar. Ini takbiratul ihram, takbiratul ihram, dia baca istiftah dulu. Subhanakallahumma bihamdika tabaraka ismuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Selesai istiftah baru tambah 6 kali. Allahu akbar, Allahu akbar sampai 6. Setelah 6 kali baru deh dibaca ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini kalau imam. Baik. Jadi setelah istiftah baru ditambah 6 kali. Setelah istiftah baru ditambah 6 kali. Adapun di rakaat kedua, rakaat kedua maka dia ada takbir tambahan 5 kali. Jadi setelah bangun dari sujud Allahu Akbar. Nah, udah berhenti baru dia takbir lagi 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 5 kali. Sebagaimana kata penulis rahimahullah ta'ala, wa fi tsaniyati qabla al-qira'ati khamsan rafi'an yadayhi ma'a kulli takbirah. Dan tangannya itu diangkat pada setiap takbir. Jadi setiap mengucapkan Allahu Akbar, tangannya diangkat. Wa yaqulu baina kulli takbiratayn, maka bacaan di antara dua takbir. Bacaan di antara dua takbir. Di antara dua takbir atau enggak di antara takbir. Itu ada bacaannya. Jadi bacaannya itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama dia mengucapkan tasbih atau memuji Allah Subhanahu wa taala ini cukup. Jadi misalnya Allah Akbar, Subhanallah walhamdulillah ya Allah Akbar, boleh. Ataupun bacaan yang lain. Adapun yang di sini yang tertulis oleh penulis oleh dalam buku ini Aktsarul Mukhtasarat, kata penulis rahimahullah taala, bacaannya itu adalah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sallama tasliman katsira. Jadi kalau misalnya dari awal takbiratul ihram ya, Allahu Akbar, baca apa nih? Istiftah, subhanakallahumma bihamdika wa tabaraka ismuka ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Setelah istiftah ta'awudz dulu. Takbir berikutnya Allahu Akbar, baca baca tasbih atau memuji Allah, mana aja, mau yang subhanallah walhamdulillah ya Allahu Akbar, ataupun yang disebutkan oleh penulis yang rada panjang di sini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahu Akbar, diulang lagi. Allahu Akbar, diulang lagi sampai 6 kali. Selesai 6 kali Allahu Akbar, selesai 6 kali baru baca ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Al-Fatihah. Jadi di sini kata penulis rahimahullah, dia bilang boleh baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sallama tasliman katsira au ghairahu, ataupun bacaan yang lain. Sehingga kata penulis sekalipun baca yang lain enggak masalah. Enggak masalah. Selama itu adalah tasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala insyaallah cukup. Tsumma yaqra'u ba'da al-Fatihati fil ula sabbih. Kemudian ini khutbah ini dulu deh. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu adalah dia membaca rakaat pertama setelah Al-Fatihah, apa sunnahnya dia baca? Sabbih. Di sini tulisannya sabbih. Surat apa nih? Sabbih isma rabbikal a'la, benar. Maka rakaat pertama dia baca sabbih isma rabbikal a'la. Rakaat kedua dia baca apa? Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Atau di dalam riwayat yang lain, rakaat pertama dia baca qaf. Yang kedua dia baca al-qamar. Ini kalau mau yang panjang nih. Ini kan kalau mau yang panjang semuanya udah ngumpul, Allahu Akbar, habis baca Al-Fatihah, qaf wal Qur'anil Majid. Terus nanti rakaat kedua baca al-qamar. Jadi panjang, Bu. Kenapa? Takutnya misalnya ada orang yang telat datangnya, atau misalnya rumahnya jauh. Sehingga kalau misalnya kita baca rakaat pertama qaf dan rakaat kedua al-qamar, mudah-mudahan semuanya dapat. Jadi habis qaf 2,5 halaman. Al-qamar. Allahu Akbar, iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Sama-sama panjang. Oke. Ini alternatif. Tinggal mau dimarahin warga apa enggak lah, ini sunnah. Kadang-kadang menghidupkan sunnah yang seperti ini bagus, sehingga orang-orang tahu bahwa selain al-a'la sama al-ghasyiyah itu juga ada yang sunnah dibaca ketika sholat id, yaitu qaf dan al-qamar. Al-a'la jarang-jarang, Bu, bacanya apa dong? Enggak baca ala-ala, enggak baca al-Ghasyiyah ya? Oh, subhanallah. Ya enggak apa-apa, yang penting kita tahu kalau yang sunnah dibaca untuk sholat id itu adalah rakaat pertama ala-ala al-Ghasyiyah, atau paket yang lainnya itu adalah qaf dan al-qamar. Tsumma yakhthub ka khutbatai al-jum'ah. Kemudian yang selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, itu adalah si khotib itu baru setelah melaksanakan sholat 2 rakaat dia khutbah. Dia khutbah. Tsumma yakhutub. Kemudian khotibnya khutbah ka khutbatail jum'ah. Khutbahnya 2 kali. Nah, ini penting nih. Terkadang ada orang yang, banyak orang yang merasa bahwa, oh kita harus ikut dalil, kita harus ikut dalil, kita harus ikut dalil, kita harus ikut dalil Quran, sunnah sesuai dengan pemahaman para salaf, tapi mau memahaminya sendiri. Dipahamin dalilnya sendiri, sehingga datang kesimpulan bahwa khutbah sholat id itu cuma sekali. Pas ditanya, khutbah sholat id cuma sekali? Iya, soalnya dalilnya begitu. Dalilnya menyebutkan bahwa Nabi SAW khutbah dalam sholat id dan gak disebutin 2 kali. Nah ini cuma pemahamannya dia aja. Bahwa Nabi SAW khutbah dalam sholat id sekali. Padahal seluruh ulama, seluruh kitab-kitab fikih, apapun madhabnya, mau Hanafi, Syafi'i, Hambali, Maliki, semua bilang khutbah sholat id, Idul Fitri maupun Idul Adha itu 2 kali. Nah disini pentingnya kalau kita mau belajar agama, mau belajar fikih, jangan ngertiin dalil sendirian. Oke, dalilnya iya, ada. Qur'annya iya, ada. Sunnahnya ada, riwayatnya ada. Tetapi memahaminya harus dengan pemahaman orang yang lebih ahli dari kita. Ini kita bukan siapa-siapa nih. Bukan siapa-siapa tiba-tiba pengen langsung ke dalil, kemudian menimbulkan, menyimpulkan sendiri. Maka yang seperti ini banyak kekeliruan. Maka yang aman itu adalah dalilnya ada, sunnahnya ada. Maka tinggal difahaminya sesuai dengan pemahaman orang yang memang ahlinya, yaitu para ulama. Semua ulama apapun madhabnya menyebutkan bahwa khutbah sholat id itu dua kali. Khutbah sholat id dua kali, bukan sekali. Sekarang udah banyak nih tersebar kalau khutbah sholat id itu cuma sekali. Nah, ini merupakan hal yang baru. Gak pernah ada pada zaman-zaman sebelumnya. Baru-baru aja di zaman kita ini. Ya mungkin dalam 50 atau 60 tahun terakhir. Sebelumnya selama ribuan tahun yang namanya khutbah id itu dua kali. Khutbah id dua kali. Walaupun bilang oh yang sunnah itu sekali, itu sunnah menurut dia. Jadi kita gak perlu repot sama slogan-slogan. Yang sunnah ini, yang sunnah inilah. Kalau kita belajar alhamdulillah enak. Wah, ana belajar, antum belajarnya gimana nih? Gitu, belajar langsung ke dalil terus segala macam nyimpulin sendirian. Maka yang kayak gini enggak teranggap ucapannya. Maka di sini kata penulis rahimahullah taala bahwa tsumma yakhthub ka khutbatayil jum'ah. Khutbahnya dua kali layaknya khutbah Jumat. Layaknya khutbah Jumat. Lakin yastaftihu fil ula bi tis'i takbirat wa tsaniyah bi sab'. Tinggal masalahnya kalau khutbahnya tetap dua kali seperti khutbahnya sholat Jumat, tetapi kalau khutbah dalam sholat id itu ada takbir di depannya. Ada takbir di depannya. Nah, dan ini dilakukan oleh alhamdulillah para khotib-khotib bahkan di negeri kita sekalipun. Misalnya dia udah naik dia enggak innalhamdalillah, enggak. Dia pertama langsung baca takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Iya kan? Baca takbir dulu kalau misalnya sholat id. Di khutbah yang pertama takbirnya itu 9 kali. Di khutbah yang kedua itu takbirnya itu 7 kali. Bisa enggak? Jadi kalau udah naik dia baca takbir 9 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah. Ah, ini kan biasa nih. Khutbah salat Id begitu. Diawali dengan takbir di khutbah yang pertama 9 kali, di khutbah yang kedua itu adalah 7 kali. Itu 7 kali. Wa tsaniya bi sab', dan yang kedua itu adalah khutbah yang kedua dengan 7 kali takbir. Lalu temanya, tema khutbah dalam salat Id itu adalah wa yubayyinu lahum fil fitr ma yukhrijun. Kalau misalnya salatnya itu adalah Idul Fitri, maka temanya itu biasanya pasti menyentuh sama zakat. Pokoknya ada nyentuh zakat. Mungkin yang pertama tentu wajib untuk mengingatkan manusia tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya karena khutbahnya dua kali layaknya khutbah Jumat. Di antara rukun khutbah Jumat apa kemarin? Harus mengingatkan manusia penyebutan tentang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun enggak harus dengan kata-kata takwa. Jadi walaupun sudah mengingatkan manusia tentang masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, biasanya dan ini merupakan sunnah, itu adalah disentuh tentang permasalahan zakat fitr. Jadi dijelaskan tentang masalah zakat fitr itu kalau sholat Idul Fitr. Kalau sholat Idul Adha, nah ini juga sama. Setelah tentang takwa, maka nyambung-nyambungnya itu adalah tentang kurban. Nah, ini ma'ruf gitu, mau kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, keutamaan kurban, apa segala macam. Nah, ini tema-tema khutbah dalam salat Idul Adha. Wa yubayyinu lahum fil fitr ma yukhrijun. Dan kalau misalnya salat Idul Fitr khutbahnya itu jangan lupa menyentuh tentang zakat. Wa fil adha, dan dalam salat Idul Adha ma yudhahun, tentang masalah-masalah kurban. Tentang masalah kurban. Sedikit lagi pembahasan tentang fikih salat Id. Di sini disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, wa sunnat takbiru al-mutlaq laylatil aidain. Dan sunnah pula, hukumnya apa untuk melakukan takbir mutlak. Apa sih takbir mutlak? Takbir mutlak itu adalah takbir yang dilakukan tanpa kegiatan-kegiatan tertentu sebelumnya atau waktu-waktu tertentu. Takbir mutlak itu kapan? Takbir mutlak itu adalah ketika malam Id. Malam Id bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya malam takbiran. Jadi malam takbiran sunnah, sunnah. Jadi takbiran, misalnya besok sholat, besok Lebaran nih, atau besok sholat Idul Adha, maka malamnya disunnahkan takbiran sebelumnya. Karena kan kalau misalnya dalam bahasa Arab malamnya itu sebelumnya, malam Minggu, ya berarti sebenarnya masih hari Sabtu gitu. Malam Idul Fitr, ya berarti masih malamnya baru besoknya, harinya itu adalah Idul Fitr. Malam takbiran. Ini merupakan sunnah untuk melakukan takbir mutlak. Baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu takbir mutlak. Masya Allah udah kangen ya. Mudah-mudahan bisa taraweh, bisa apa segala macam tahun ini. Amin. Wa sunnah takbirul mutlak laylatil aidain wal fitr akad. Dan malam takbiran yang lebih ditekankan malam takbiran Idul Fitr atau Idul Adha, maka yang lebih ditekankan itu adalah Idul Fitr. Idul Fitri ini lebih ditekankan untuk melakukan takbiran pada malam harinya. Kapan takbirannya? Kapan malam takbirannya? Itu adalah sampai selesai khutbah atau sampai khutbahnya itu ya sampai selesai khutbah. Jadi kalau misalnya ada orang yang nongkrong di masjid terus dan dia takbiran, alhamdulillah tuh bagus. Nah itu namanya takbir mutlak. Nah takbir mutlak selain malam takbiran kapan lagi? Selain malam takbiran ada lagi waktunya, yaitu min awali dzilhijjah ila firaghil khutbah. Jadi yang pertama malam takbiran. Yang kedua itu adalah 10 hari Dzulhijjah. 10 hari awal ya, 10 awal Dzulhijjah. Kalau Idul Fitr kan berarti sebelumnya kan bulan Ramadan. Kalau Idul Adha lagi dalam bulan Dzulhijjah. Ya, nah, 10 awal Dzulhijjah maka itu juga disunahkan untuk takbir mutlak. Jadi selain malam takbiran, ada juga yang 10 awal Dzulhijjah. Nah ini boleh melakukan takbir mutlak. Jadi kapan aja dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau enggak, kalau dalam madhab Hambali, Allahu Akbarnya dua kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Diucapin kapan aja. Dalam 10 awal Dzulhijjah. Kalau malam takbiran ya sepenuhnya. Sampai kapan? Ah ini duanya sampai khutbah. Sampai khutbah. Yang kedua itu ada yang namanya sunnah takbir muqayyad. Takbir muqayyad namanya. Muqayyad artinya itu terikat. Terikat apa? Terikat sholat fardu. Terikat sholat fardu. Kapan ini dilakukan? Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wal muqayyadu akibah kulli faridatin fi jama'atin. Takbir muqayyad terikat dengan sholat fardu, dilakukan itu adalah setelah sholat fardu selesai, Dan sholat fardunya itu dilakukan secara berjamaah. Nah, kalau misalnya sholat fardunya berjamaah dan dia juga sudah selesai, maka dia disyariatkan untuk membaca takbir muqayyad. Takbir muqayyad. Kapan dilakukannya? Dilakukannya ini takbir muqayyad itu sebagaimana, ganti aja di sini. Takbir muqayyad itu dilakukannya dari kapan? Di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, tergantung dia lagi haji atau bukan. Kalau dia enggak berangkat haji, maka kata penulis rahimahullah ta'ala, dari waktu subuh. Jadi dia muhrim atau bukan muhrim. Kalau dia misalnya bukan muhrim, muhrim itu adalah orang yang memakai kain ihram. Kalau mahram, itu yang masalah keluarga atau bukan. Jadi kalau dibilang bukan muhrim, ini adalah orang yang bukan haji. Nah, kalau yang bukan haji, bukan muhrim, atau sebutannya adalah muhil, di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, dari waktu subuh hari Arafah. Dari waktu subuh hari Arafah. Min fajri Arafah li muhillin wa li muhrimin. Dan kalau misalnya dia itu adalah muhrim, yaitu sedang berhaji. Berhaji. Maka kapan mulainya takbir muqayyad? Takbir muqayyadnya itu adalah dari zuhri yaumin nahr. Dari waktu zuhur hari lebaran. Lebaran haji. Lebaran haji. Jadi kalau misalnya udah datang nih, subuh hari Arafah. Habis sholat subuh, dicek. Sholat subuhnya berjamaah apa enggak? Misalnya sholat subuhnya berjamaah, imam assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Imam biasanya baca Allahumma antas salam minkas salam tabarakta, astagfirullah 3 kali, terus kemudian Allahumma antas salam, kemudian balik badan, barulah si imam tiba-tiba Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, yang kayak begini subuh hari Arafah, kitanya si makmumnya jangan diam, makmumnya ikut takbiran, dan ini merupakan takbir muqayyad. Dan ini sunnah. Jadi sejak subuh Arafah. Kalau misalnya subuh Arafah dan dia lagi naik haji, maka gak ada takbir muqayyad. Gak disunahkan takbir muqayyad. Kenapa? Kalau yang berhaji, yang disunahkan itu adalah ucapan labbaik Allahumma labbaik. Nanti kalau udah lebaran, pas duhurnya, baru dia baca takbir muqayyad. Nah, kita seringnya nih di sini nih. Seringnya di sini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih rezeki bisa di sini. Amin Allahumma. Baik. Jadi kalau misalnya hari Arafah sudah bisa melakukan takbir muqayyad dengan syarat selesai salat fardu, dan salat fardunya itu dilaksanakan berjamaah. Sampai kapan? Sampai hari tasyrik, akhir hari tasyrik. Akhir hari tasyrik waktu asar. Waktu asar. Jadi dari subuh Arafah atau dari zuhur lebaran haji, itu setiap kali sholat fardu berjamaah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baca takbir muqayyad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau dalam mazhab Hambali 2 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahilhamd. Ini yang namanya takbir muqayyad. Jadi alhamdulillah kita udah selesai. Dengan ini kata penulis rahimahullah ta'ala, min dhuri yaumi nahr ila asri akhiri akhiri ayami tashriq, sampai waktu asar, akhir waktu tashriq. Maka dengan demikian fikih salat id alhamdulillah sudah kelar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini adalah majelis yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Apabila ada yang ingin tanyakan, silakan. Wallahu a'lam bishawab.